إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir, yaitu pada surah Al-Qalam ayat yang ke-8. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fala tuti' ya, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau taati, percayai para pendusta-pendusta itu. Waddu law tudhinu fayudhinun, seandainya atau mereka mengangan-angankan, kalaulah engkau memberikan toleransi kepada mereka, maka mereka akan semakin meremehkan dirimu. Ya. Jadi tujuan mereka berdusta, mereka mengangan-angankan, ya, bahwasanya kita akan lemah, ya, dalam menyampaikan dakwah. Sehingga kalau kita lemah dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, mereka akan bisa leluasa untuk merendahkan dan meremehkan kita kaum muslimin. Ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah engkau taati, turuti, percayai setiap orang-orang yang suka bersumpah lagi hina. Atau mahin bisa bermakna pendusta, yaitu janganlah engkau taati, percayai orang-orang yang banyak sumpah lagi dusta. Hammazim masya'in binamim, mereka suka ghibah, suka yang menceritakan aib-aib orang lain. Mereka berjalan di muka bumi menyebarkan namimah, menyebarkan adu domba. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, mereka lah orang-orang yang menolak kebaikan, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang jelek perilakunya, ucapannya. Utullim ba'da dhalika zanim, mereka orang-orang yang kasar, kaku, keras, ya, dan setelah itu lebih buruk perangainya, lebih buruk perbuatannya. Ankana dha mali wa banin, hal itu disebabkan mereka merasa memiliki banyak harta dan banyak keturunan. Mereka berbangga-bangga dengan harta dan keturunan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, mereka itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami kepada mereka, mereka justru menjawab asatirul awwalin, ini cuma dongeng orang-orang terdahulu. Ya. atau bahasa yang lebih dimodernisasi oleh mereka, Al-Quran itu adalah produk budaya Arab. Ya, produk budaya Arab menurut mereka. Na'udzubillah min dzalik min kufrihim. Ini ucapannya kufur, sekufur-kufurnya. Sanasimuhu 'alal khurtum, maka kami akan berikan tanda hitam pada khurtum mereka, pada belalai mereka. Tidak disebut hidung, disebutnya belalai. Ya. Ya, tidak disebut hidung, anf, tapi disebutnya khurtum. Khurtum itu belalai. Ya, menandakan orang pendusta itu kayak Pinocchio. Ya, belalainya apa namanya? Hidungnya panjang. Ya, bukan membenarkan kisah Pinocchio ya, bukan ya. Tetapi demikian memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda bagi para pendusta yang hina bahwasanya Allah akan ya beri tanda, tanda hitam pada khurtumnya, pada belalainya, itu pada hidungnya. Ya, sampai Allah menyebutkan hidung saja enggak mau menggunakan kalimat anf. Hidung manusia menggunakan khurtum. Ya, hidungnya hewan. Ya, saking hinanya orang yang berdusta, ya banyak sumpah, suka ghibah, namimah, ya menolak kebenaran, berlaku kasar, ya kaku, dan mereka berbangga-bangga dengan harta dan keturunannya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kata Imam Nukasir, kama an'amana alaika, kama an'amna alaika wa a'tainaka syar'al mustaqima wal khalqal 'azima, maka sebagaimana kami telah memberikan kenikmatan atasmu, kami telah berikan anugerah kepadamu berupa syariat yang lurus ini, yang benar ini, wal khalqal 'azima, ya bisa dibaca khalqal 'azima, dan pengikut yang sangat besar, ya yaitu umat yang sangat jumlahnya besar, atau khuluqal 'azima sebagaimana ayat yang sebelumnya, diberikan syariat dan diberikan khuluq, akhlak yang agung. Wa innaka 'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau berada di atas agama atau berada di atas akhlak, perilaku yang agung. Jadi Nabi Muhammad diberikan syariat yang benar, syariat yang lurus, syariat yang hak, dan diberikan akhlak yang mulia dalam mengamalkan syariat tersebut. Maka karena sudah diberikan syariat dan akhlak, fala tuti'il mukadzibin, jangan percayai, ikuti para pendusta-pendusta itu. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka mengandai-andaikan, mengangan-angankan kamu akan lemah dalam berdakwah menyampaikan kebenaran, sehingga mereka akan leluasa untuk merendahkan, menghina kalian. Karena mulianya Islam ini dengan dakwah, yaitu menyampaikan ilmu, menyampaikan amal saleh, itu dakwah. Bukan dakwah itu mencela pemerintah, bukan dakwah itu mengajak orang untuk noblos, bukan. Dakwah adalah menyampaikan ilmu agama, mengajak orang untuk beramal saleh atas ilmu agama tersebut. Itu adalah dakwah. Dengan dakwah itu layaknya kita singa punya taringnya, bukan singa ompong. Ya. Maka dengan dakwah tersebut kita akan menjadi manusia yang mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian akan menjadi ya khairu ummah, sebaik-baiknya manusia. Kalian itu akan menjadi sebaik-baiknya manusia kalau apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ilmu dan amal saleh, mencegah dari kemungkaran, beriman kepada Allah, itulah kita akan menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Ya. Dan kita pun akan menjadi sebaik-baik yang paling baik ucapannya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah, amila salihah. Siapa yang paling baik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh? Menyeru kepada Allah dan beramal saleh. Itulah menjadi manusia yang terbaik. Ya. Maka jadilah kita manusia yang terbaik. Allah berikan syariat, Allah berikan akhlak yang mulia. Maka sampaikanlah, amalkanlah, dakwahkanlah syariat tersebut dengan akhlak yang mulia. Dan sabarlah di atasnya. Sabar, bersabar. Ya. Jangan sampai kita loyo, lemah dalam berdakwah. Karena mereka haula al-kuffar al-mukadzibin, orang-orang kafir yang mendustakan agama ini, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mengandai-andaikan supaya engkau wahai Muhammad lemah, loyo dalam berdakwah. Sehingga mereka akan leluasa untuk memperdaya dan menghina kaum muslimin. Maka demikian, ya, kita punya ilmu, kita beramal saleh akan menjadi yang terbaik ketika kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu sangat penting sekali. Ya. Binasanya umat-umat terdahulu karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu binasanya umat-umat terdahulu. Orang-orang Yahudi. Binasanya mereka karena menyembunyikan ilmu dan amal saleh. Tidak menyampaikan. Maka sampaikanlah kebenaran. Ya. Sampaikanlah kebenaran. Ya. Walaupun kebenaran itu terkadang pahit. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Hasilnya bagaimana, itu ujian dari Allah untuk kita bersabar. Ya. Kita sudah sampaikan dakwah dengan baik, dengan hikmah, dengan mau'idhatil hasanah, dengan jidal billati hiya ahsan. Kemudian nyatanya ada ujian-ujian cobaan, ya itu sudah konsekuensi. Sudah sesuatu yang harus kita tanggung. Apa hasiban nasa yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka manusia mengira ketika menyatakan dirinya beriman kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diuji dengan berbagai macam rintangan, halangan, kepahitan, ya. Tidak akan diuji, bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji. Semua orang bisa ngaku muslim. Semua orang bisa ngaku mukmin, semua orang bisa mengaku beramal saleh, mengaku ini dan itu. Tetapi akan terbukti kalau diuji dan lulus ujian tersebut. Lulus ujian tersebut. Ya. Ini adalah dakwah ma'asyurul muslimin. Dakwah. Kata Ibn Abbas, "Lau turakhisu lahum fayarkhisun." Kalau engkau terlalu toleran kepada mereka, mereka pun akan menganggap ringan dakwah ini, menganggap ringan tauhid ini. Dikira yang namanya ya perkara itu remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, yang lagi viral, sajen. Sajen itu perkara yang ringan apa perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berat atau enggak? Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah rajulun bidzubab wa yadkhulun nar rajulun bidzubab." Ada seseorang masuk surga gara-gara lalat, ada seorang masuk neraka gara-gara lalat. Kenapa? Ya, hinna marra rajulani ala qaryah, ketika dua orang melewati sebuah kampung dihadang oleh penduduk kampung tersebut. Sebentar dulu mau lewat harus kurban, harus ngasih sajen. Ngasih sajen. Yang satunya mengatakan, "La adzbah wala uqarrib ilaihi walau kana dzubab." Aku enggak mau ngasih sajen sama patung ini, sama berhala ini, sama setan ini walaupun hanya dengan seekor lalat. Enggak mau. Fayuqtal, dibunuh itu orang. Penggal kepalanya. Fayadkhulul jannah, maka masuk surga ini orang. Yang satunya, wah, paling-paling cuma lalat. Remeh, cari lalat, taruh untuk siapa? Untuk patung itu, cet ditaruh. Qadarullah, dia ingin selamat mati juga di saat itu. Fayadkhulun nar, dia pun masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hanya apa? Dzubab, hanya seekor lalat yang dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Patung yang dia sendiri dibuat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Ya. Salahnya seseorang mungkin dalam bertindak, ya, misalkan dia nendang sajen kemudian selfie, ya, di kamera, itu sudah salah. Ya kita katakan salah. Ngapain selfie-selfiean, ngamera-ngameraan? Bikin masalah saja. Kan begitu. Kalau mau tendang, tendang saja. Enggak usah di selfie-selfiean. Yang jadi masalah apa? Ketika dia ria menunjukkan perbuatannya di hadapan umum. Akan jadi masalah. Huwa unnas, manusia yang enggak paham akan ikut berkomentar. Manusia yang enggak tahu, yang ada penyakit dalam hatinya akan berkomentar. Akhirnya yang dibela, orang Hindunya saja enggak ribut, orang animisme dinamismenya saja enggak ribut, muslim antar muslimnya yang ribut, satunya bela sajen, satunya enggak bela sajen. Paham ini ya? Saya ingkari caranya seperti itu. Ya. Sehingga ikhwan fillah na'zukumullah, dahulukanlah dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun berdakwah? 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Apa pernah ngancurin 360 berhala di Mekah saat berdakwah di Mekah? Rasulullah dilempari kotoran, batu. Allah dihina, dicela, dimaki. Apa Rasulullah menghancurkan berhala saat di Mekah? 13 tahun dakwah di Mekah. Ketika masuk Madinah, apakah Rasulullah menghancurkan berhala juga? Saya tanya sama antum. Menghancurkan enggak? Tidak. Ketika Fathul Makkah, 13 ribu sahabat datang ke Mekah, penduduk Mekah menyerah, dan seluruh penduduk Arab pun menyerah, kaum muslimin kuat imannya dan kekuatannya, Rasulullah dengan menaiki onta datang masuk ke daerah Tawaf, di daerah Haram. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Maka Rasulullah kemudian dengan tongkatnya menghancurkan berhala-berhala, 360 berhala beserta dengan sesajennya yang mengelilingi Ka'bah. Dihancurkan seperti itu. Kapan? Sabar. 23 tahun. Sabar. Ketika mendengar seperti itu, penduduk Taif yang dulu pernah melempari batu Rasulullah, saat Rasulullah ingin berlindung ke Taif, sudah ketakutan bahwasanya berhalanya akan dihancurkan. Berhala apa itu? Lata. Yaitu patung wanita, mohon maaf, telanjang. Disembah sama mereka. Mereka sudah ketakutan. Akhirnya mereka mengutus utusan. Wahai Rasulullah, kami menyatakan masuk Islam. Tapi satu syarat. Apa? Jangan hancurkan Lata. Kata Rasulullah, la, hancurkan. Balik lagi. Kemudian ke Rasulullah lagi. Rasulullah, silakan berhala-berhala yang lain dihancurkan. Tapi Lata jangan. La, hancurkan. Akhirnya Rasulullah mengutus pasukan untuk menghancurkan Lata tersebut. Ya. Apa? Kok Lata apa? Uzza ya. Uzza apa? Lata, Uzza. Dan akhirnya dihancurkan. Ketika patungnya dihancurkan, maka keluar jin perempuan dari batu tersebut. Dan akhirnya dibunuhlah jin tersebut oleh Khalid bin Walid. Jadi pahami ya. Jadi fikih dakwah itu perlu. Ya. Naam itu kemungkaran. Mungkar yang paling mungkar itu patung sesajen yang diberikan kepada patung-patung tersebut. Itu mungkar yang paling mungkar. Kesyirikan yang syirik. Tapi cara pengingkaran kita itu harus hikmah. Ya. Harus hikmah. Jangan dengan cara yang orang lain belum disampaikan dakwah, sudah lihat perilaku yang seperti itu. Akhirnya apa? Menolak pastinya. Disampaikan dulu dakwahnya. Utamakan dakwah. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita mati atau mereka mati. Selesai. Baru ketika kita memiliki kekuatan yang besar, iman kaum muslimin sudah mapan, kekuatan sudah mapan, baru setelah itu dihancurkanlah berhala-berhala ya yang ada di tempat-tempat umum. Adapun di kuil-kuil mereka yang diizinkan, yang ada perjanjian damai, maka tidak boleh dihancurkan. Paham ya? Ya, ketika di Madinah Yahudi punya kuilnya, Rasulullah tidak menghancurkan kuilnya. Ya, ada halaf, ada perjanjian damai antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, jangan sampai kita digembosi oleh orang-orang yang mendustakan agama, tapi jangan pula kita kebablasan, semangat kebablasan yang akhirnya itu diperalat sama orang-orang yang ya, yang tidak tahu agama, yang memusuhi agama. Diambil celahnya kita untuk kemudian menghina memaki kaum muslimin itu sendiri. Yang anehnya ya Hindu-Buddhanya aja enggak masalah, yang ribut antar sesama muslim kan aneh, sama-sama pakai peci ribut gara-gara sajen. Ya, ribut kayak gitu. Padahal sudah jelas sajen itu untuk siapa? Untuk jin, untuk setan. Yang ribut manusia, muslim lagi. Menyedihkan yang seperti ini. Kenapa? Karena kita belum menegakkan hujjah. Belum menyampaikan dakwah. Sampaikan dulu dakwahnya. Sampaikan dakwah ini paling penting. Adapun tindakan itu adalah bagi pihak-pihak yang berwenang. Pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan dan wewenang untuk melakukannya, bukan kita. Ya, bukan kita. Tugas kita ya innama anta mudzakir, tugas Anda adalah mengingatkan, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksa mereka. Sampaikan saja. Ya. Jadi kita harus tengah-tengah, karena satu sisi ada yang ekstrim, satu sisi ada yang ya lembek-lembek. Malah yang dibela adalah orang-orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Wa qala Mujahid, waddu law tudhinu ay tarkunu ila alihatihim wa tatruku ma anta alihi min alhaq, yaitu mereka mengangan-angankan untuk engkau itu melunak. Ini kata Mujahid. Apa itu tarkunu ila alihatihim? Yaitu engkau ikut-ikutan menyembah atau mengagungkan sesembahan musyrikin mereka. Ikut-ikutan sesajen, ikut-ikutan apa buat patung, ikut-ikutan ya di gerejanya mereka. Itu yang diangan-angankan oleh orang-orang kufar. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka mengangan-angankan supaya lemah, supaya orang muslim justru terkalu bergabung pada peribadahannya orang-orang kufar. Melakukan sinkretisme atau pluralisme atau liberalisme atau sekulerisme ataupun bahasa isme-isme yang lainnya, yang intinya adalah sama, supaya orang Islam tetapi mereka bergabung kepada ritual-ritualnya orang-orang kafir. Wa tatruku ma anta alihi minal haq, dan justru engkau meninggalkan apa yang ada di atasmu berupa kebenaran Islam. Islam itu enggak butuh makanan-makanan begitu untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum ya mir rizqin wa ma uridu ay yud'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, uang. Aku tidak menginginkan dari mereka, dari makhluk itu berupa makanan, minuman, sesajen kalau bahasa orang Jawa. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, yang kekuatannya sangat dahsyat dan kokoh. Ya, enggak butuh dengan sesajen-sesajen seperti itu. Enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain, untuk apa seperti itu? Mendingan ngasih tetangga makanan. Ya, ngasih tetangga dapat pahala. Ngasih ke orang miskin, kasih. Ya, ngasih di hutan, di gunung, ngasih apa? Enggak ada yang makan. Loh, ini kan saya mau sedekah sama jin katanya. Mau sedekah sama jin katanya. Allahu Akbar. Sama tetangga aja enggak pernah sedekah, sama jin sedekah. Aneh ini orang ya. Tayyib, kalau engkau mau bersedekah kepada jin dengan cara yang syar'i, bacalah bismillah. Maka bekas makanan kita itu akan menjadi makanan yang barokah bagi jin. Baca bismillah ketika makan daging, buang tulangnya baca bismillah, maka tulang tersebut akan menjadi makanan yang lezat bagaikan daging yang seperti kita makan bagi jin-jin yang muslim. Tapi kalau kita makan gak baca bismillah, ya makan sama setan. Jin setan. Maka jangan seperti itu. Kalau ingin bersedekah, makan apa yang kita makan, baca bismillah. Sisanya itu akan menjadi makanan yang barokah bagi saudara-saudara kita dari kalangan jin. Bukan kita ngasih utuh, bukan. Saya yakin orang yang ngasih-ngasih utuh seperti itu karena babnya ta'zim, mengagungkan apa yang dia kasih. Walaupun cuma kopi hitam, sate bawang sama mengkreng, ditaruh di pojok sama ceplik misalkan. Walaupun cuma seperti itu, ikhwana fillah jazakumullah. Jangan. Ya, secara rasional saja enggak rasional seperti itu. Kalau mau rasional, enggak rasional. Maka jauhi, ya. Karena rupanya orang-orang kufar, al-mukadzibin, mereka mengangan-angankan kita itu lembek dan akhirnya ya tidak tegas dalam masalah akidah. Ya, bahaya. Kita akan meninggalkan agama kita kalau seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa la tuti' kulla hallafin mahin, dan jangan engkau taati seluruh orang-orang yang suka bersumpah lagi hina atau berdusta. Wa dzalika annal kadhiba li dha'fihi wa mihanatihi innama yattaqi bi aymanihi al kadhiba alladhi yastari biha ala asma'illahi ta'ala wa isti'maliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha. Hal itu dikarenakan para pendusta li dha'fihi, yang menunjukkan lemahnya orang tersebut, wa mihanatihi, yang menunjukkan hinanya orang pendusta tersebut, dia akan melindungi diri dengan sumpah-sumpah palsu tersebut, di mana sumpah tersebut adalah pelecehan atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan bukan pada tempatnya. Jadi hakikatnya orang yang berdusta dalam sumpah itu menunjukkan lemahnya diri dia dan hinanya diri dia. Tidaklah dia menjual sayur yang cuma harganya 1000, 2000 kecuali dengan sumpah, demi Allah ini sayurnya organik misalkan, padahal disemprot pakai pestisida. Jadi menjual cuma kangkung 1000, 2000 pakai sumpah demi Allah, hina sekali dia. Menjual nama Allah untuk hanya seunting kangkung, ini permisalan saja. Demikian pula ikhwana fiddin azakumullah, orang-orang yang menipu dengan menggunakan label-label syar'i, bank islami, padahal ribawi, menjual nama agama. Apalagi bar islami, masih ingat bar islami? Jadi lagunya diganti lagu-lagu religi menurut mereka. Minumannya bukan homer, minumannya soda apa. Tapi tetap ada joget-jogetnya, ada ikhtilat laki-laki perempuannya. Masih dengar gitu? Pernah dengar seperti ini? Dulu 2010-an kayaknya sempat viral seperti itu sama orang-orang pergerakan. Ya, untuk mendakwai orang supaya tidak di bar, di klub malam, akhirnya dibuatlah bar islami. Allahu Akbar. Ya semoga sudah tidak ada. Atau menamakan sebuah akad dengan nama syar'i, tetapi hanya untuk mempromosikan bahwasanya ya ini sesuai dengan agama. Hanya untuk promosi saja, untuk label jualan saja. Jangan seperti itu. Ya, jangan menjual agama untuk melariskan dagangan. Jangan. Contoh sekarang, jilbab syar'i, setelah kita lihat bukan syar'i, modis. Ya. Tapi namanya jilbab syar'i, seolah-olah yang syar'i begini. Setelah kita lihat, ini jilbab modis bukan syar'i. Dan seterusnya, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan kita menjual atas nama agama untuk barang-barang dagangan. Ya. Dijadikan merek-merek tertentu hanya untuk penglaris saja. Ya. Ya, sammu bi asma'iha, namakanlah sesuai nama-namanya yang ma'ruf. Ya, juallah dengan jujur, dengan amanah, dengan apa adanya, insyaallah itu barokah. Ya, begitu. Qala Ibnu Abbas al-mahin al-kadzib, halafin mahin, mahin ini artinya kadzib, dusta. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan huwa dha'iful qalb, orang yang lemah hatinya. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri mengatakan kullu halafin ay mukabir, mahin, dha'if. Halaf, orang yang banyak sumpah, menunjukkan dia mukabir, orang yang sombong. Jadi orang yang banyak sumpah menunjukkan dia orang yang sombong. Mahin adalah orang yang lemah. Sudah sombong, tapi aslinya dia lemah. Jadi kalau orang terlalu banyak sumpah, hati-hati itu. Itu biasanya lemah iman dan gak bisa dipercaya. Banyakan sumpah, dikit-dikit sumpah. Demi Allah ini bagus, demi Allah, demi Allah. Kalau direkam itu semenit bisa demi Allahnya berapa kali. Bahkan seorang yang beriman itu dia tidak akan bermudah-mudahan mengucapkan demi Allah kecuali pada perkara yang sangat penting, luar biasa penting. Itu baru mengucapkan demi Allah. Adapun perkara-perkara jualan, dagangan, enggak usah pakai begitu-begituan. Yang penting kita tunjukkan jujur apa adanya, selesai. Orang juga akan balik lagi ke kita karena jujur. Ya, jangan jual atas nama Allah. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala hammazin, makna hammazin. Ya, jadi kan wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin. Kata Ibnu Abbas dan Qatadah, yakni al-ightiyab, orang yang suka ngerasani, suka ghibah. Kata Rasulullah, yang namanya ghibah adalah dzikru akhaka bima yakra. Ya. Yaitu menyebutkan dzikruka akhaka bima yakra. Engkau menyebutkan mengenai saudaramu apa-apa yang saudaramu itu enggak suka kalau diceritakan. Enggak suka kalau diceritakan. Maka itu adalah ghibah. Hamaz itu adalah riba, orang-orang yang suka riba. Na'udzubillah min dzalik. Masya'im binamim, ya'ni alladhi yamshi bainan nasi wa yuharrishu bainahum wa yanqulu alhaditsa li fasadi dhatil bain wa hiya alhaliqah. Masya'im binamim, orang yang berjalan membawa adu domba, yaitu orang yang berjalan di tengah-tengah manusia dan menyebarkan di antara mereka, menukilkan di antara mereka ucapan-ucapan untuk merusak hubungan sesama mereka. Walaupun ucapannya benar. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, an-namimah, ya, an-namimah kulluha madhmumah wa in kana haqqan. Namimah itu adu domba. Itu semuanya tercela, haram. Walaupun itu realita. Banyak orang sekarang mengatakan, "Loh, saya kan mengatakan realita ini, kenyataan. Kenyataan apa yang ada di masyarakat. Kenyataan yang diucapkan oleh fulan." Tapi ingat, ya, tidak semua kenyataan realita itu kebenaran untuk diucapkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsma." Ya, kafa bil mar'i itsma ay yaqula bi kulli ma sami'a. Cukup seorang itu dianggap jelek kalau apa yang dia dengar langsung dia ucapkan. Dengar langsung bocor ke mulut. Dengar telinga bocor mulut. Dengar telinga bocor mulut. Cukup ini orang dikatakan jelek. Ya, ay yaqula bi kulli ma sami'a, mengatakan setiap apa yang dia dengar. Jadi jangan seperti itu. Wahiyal haliqah, dan itu adalah al-haliqah. Digelari dengan al-haliqah karena namimah ini ya bisa mengikis ukhuwah, atau al-haliqah ini bisa mengikis, bahkan bisa menghanguskan amal-amal saleh kita, menghancurkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan dari sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, gara-gara namimah. Apa itu dhabitnya? Yaitu kalau kita menukilkan sebuah ucapan, ucapan itu kemudian menimbulkan percekcokan, permusuhan di antara dua pihak, dua kelompok. Hati-hati ini. Kadang kita enggak sadar juga. Enggak sadar, tiba-tiba jadinya seperti itu. Jadi dilihatnya itu hasilnya. Kalau ghibah itu, apa yang diceritakannya, ini yang dianggap. Ketika menceritakan sesuatu yang tidak disukai untuk diceritakan oleh saudara kita, maka itu ghibah. Tapi kalau namimah adalah dari sisi hasilnya. Benar atau salah, dusta ataupun realita, tetapi ketika disampaikan membuat perpecahan, maka itu adalah namimah, adu domba. Jangan dipahami adu domba itu cuma mengadakan dusta-dusta saja, bukan. Itu sudah tambah lagi dusta, itu buhtan. Kadzib buhtan ditambah namimah. Ya. Namimah itu secara asalnya adalah kalimat yang benar, tetapi ketika disampaikan membuat dua orang bermusuhan. Hati-hati yang namanya namimah. Wa qad tsabata fi sahihaini min hadits Mujahid an Thawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Telah tetap dalam Bukhari Muslim dari hadis Mujahid dari Thawus dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Faqala, beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua orang ini di dalam kubur sedang disiksa. Ya, tidak disiksa karena perkara yang besar untuk ditinggalkan sebenarnya. Bal huwa kabir, dalam riwayat lain ditambahkan, bahkan dosanya besar. Jadi bukan perkara yang berat untuk ditinggalkan. Sebenarnya remeh untuk ditinggalkan itu. Tapi banyak manusia melakukannya. Ya. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-baul. Yang pertama adalah orang yang tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Atau makna yastatir itu tidak bersuci ketika buang air kecil. Jadi mohon maaf, buang air kecil saja kemudian tidak bersuci, baik dengan air atau dengan batu atau kertas ataupun yang lainnya. Atau layastatir maksudnya tidak menutup aurat. Ya, bahkan ya mohon maaf, pinggir jalan bahkan enggak ada penutup sama sekali. Hati-hati. Ini dosa besar, sebenarnya remeh untuk ditinggalkan. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk luar biasa. Ya. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, dia berjalan menyebarkan namimah, adu domba. Al-hadis akhrajahu baqiyatul jamaah fi kutubihi min tariqi Mujahid an turuqin an Mujahid bihi. Diriwayatkan pula oleh banyak ulama dalam kitab-kitab mereka dari berbagai macam riwayat dari Mujahid dengan riwayat yang sama. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Ibrahim an Hammam anna Hudzaifah qala, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga qattat. Qattat adalah namam. Ya. Tukang namimah tidak akan masuk surga, diancam. Wa haddatsana Abdul Razzaq, dan telah menceritakan kepada kami pula Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani itu gurunya Imam Ahmad. Ya, gurunya Imam Ahmad yang ada di Yaman. Ya, Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Tsauri an Mansur an Ibrahim an Hammam an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannah qattat, ya'ni namam, tidak akan masuk surga qattat, yaitu namam. Orang-orang tukang adu domba ini tidak akan masuk surga. Ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang sangat besar. Sangat berat. Wa haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abu Sa'id al-Ahwal an al-A'mash qala haddatsani Ibrahim mundu nahwi 60 sana. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim semenjak 60 tahun yang lalu. An Hammam ibn al-Harith qal, beliau mengatakan marra rajulun ala Hudzaifah. Suatu ketika ada seseorang melewati Hudzaifah bin al-Yaman, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Faqila, maka dikatakan inna hadza yarfa'ul hadits ila al-amra. Sesungguhnya mengangkat hadis ini kepada amra, nama orang, atau bisa umara, mengenai pemimpin. Faqala sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul au qala la yadkhulul jannah fatta qatta, tidak akan masuk surga para tukang adu domba. Artinya memang kadang adu domba yang paling bahaya adalah adu domba pemerintah dengan rakyatnya. Kalau adu domba suami istri, ya paling suami istrinya cerai, anaknya terlantar, ya. Adu domba antar kampung, ya paling perang antar kampung. Adu domba, kalau adu dombanya rakyat dengan pemimpin, adu dombanya ini adu domba yang luar biasa bahaya. Rakyatnya bisa memberontak kepada pemimpin, atau pemimpinnya bisa membantai rakyatnya. Maka tingkatan adu domba yang paling besar adalah ya hasyur ra'iyah, yaitu mengadakan tipu daya dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah kepemerintahan, mengadu domba rakyat supaya benci dengan pimpinannya dan menghasut pimpinan supaya curiga terus kepada rakyatnya. Ini sabda Rasulullah SAW, wa syarru a'immatikum alladzina tubghidunahu wa yubghidunakum. Dan sejelek-jeleknya kepemimpinan, pemimpin adalah ketika pemimpinnya benci rakyatnya dan rakyatnya benci kepada pemimpinnya. Ini kalau keadaannya sudah seperti ini sangat berbahaya. Darah itu akan murah. Darah itu akan murah. Sebabnya siapa? Provokator ini. Satu orang provokator yang memprovokasi umat untuk membenci rakyatnya. Membenci pemimpinnya. Ini bahaya sekali. Makanya kita ingatkan ikhwan fillah azakumullah, karena seruan seperti ini itu ada pada sepanjang sejarah. Seruan untuk memberontak kepada pemerintah, menghasut ya, mengadu domba antara rakyat dan pemimpin, itu sudah ada pada zaman Rasul. Kalau zaman Rasul ya, seseorang yang bernama Dzul Huwaisirah itu yang mengatakan i'dil ya Muhammad, adil Muhammad, fa in hadhihi al-qismah la yuradu bihi wajhullah, sesungguhnya pembagian harta perang ini engkau tidak mengharapkan wajah Allah, tidak ikhlas. Ingat, Nabi Muhammad dituduh tidak adil dan dituduh tidak ikhlas. Umar bin Khattab langsung bawa pedangnya. Da'ni ya Rasulullah aktuluh. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk nebas padang pohonnya, batang lehernya. La. Rasulullah tidak mengizinkan. Kemudian setelah orang tersebut pergi, Rasulullah mengatakan saya khruju min sulbi hadzal rajul ya qaumun yaqra'unal Qur'an ya la yujawizu hanaqirahum ya takhiruna salatakum ila salatihim wa shaumakum ila shaumihim dan seterusnya. Akan ada dari keturunan orang ini, keturunan aslinya, turunan atau dari orang yang setipe dengan ini, orang-orang yang baca Quran tetapi tidak tembus sampai ke kerongkongannya, tidak sampai ke hatinya. Orang-orang yang kalau kalian lihat sholatnya itu kalian minder. Sholatnya sangat rajin, puasanya sangat rajin. Yaitu mereka adalah orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij. Maka muncul pertama kali bibitnya pada zaman Utsman. Zaman Utsman bin Affan. Ketika itu muncul provokasi-provokasi kepada rakyat, khususnya yang ada di Mesir, Yaman, Syam, Irak, memprovokasi bahwasanya sahabat Umar itu KKN. Bahasa kerennya itu KKN. Kenapa KKN? Dianggap menghambur-hamburkan harta untuk membuat istana. Ya. Menganggap bahwasanya pejabat-pejabat yang diangkat oleh Utsman itu adalah satu kabilah dengannya dan seterusnya. Dituduh sebagai KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dituduhnya begitu. Itu tuduhan dari dulu ya, bukan tuduhan 98, 97, 98, bukan ya. Saya juga melihat ya, tuduhan 97, 98, bukan itu. Tuduhan itu terjadi semenjak zaman Utsman bin Affan. Yang akhirnya mereka berkumpul tanpa adanya pemimpin. Jadi ketika demonstran ini mengepung Madinah, itu gak ada pemimpinnya. Masing-masing kaum itu datang sendiri-sendiri. Kok bisa? Provokator, namam, tukang adu domba. Dia berpindah sana sini. Ini Utsman begini, begini, begini, begini. Lapor sana begini, begini, begini. Terus akhirnya tibalah waktu mereka mengadakan aksi damai katanya. Aksi damai untuk mengepung Madinah. Sampai sebulan. Sampai Utsman bin Affan mau minum dari sumur yang diwakafkan sendiri, itu tidak boleh oleh demonstran itu. Nah, sahabat ketika itu pada di mana? Sahabat ketika itu dilarang oleh Utsman untuk mengangkat senjata. Sahabat sedih. Gimana saya mau melindungi Utsman tapi enggak boleh mengangkat senjata? Sampai akhirnya tembus ke rumahnya Utsman bin Affan dan terjadilah apa yang terjadi, sahabat Utsman sampai terbunuh di depan mushaf yang sedang beliau baca. Dari mana awalnya ini? Namam, tukang adu domba. Siapa? Ya enggak tahu, Allah yang tahu. Hati-hati yang namanya namam-namam ini. Hati-hati ikhwan fil din, bahaya. Dan seterusnya. Silih berganti zaman Ali bin Abi Thalib, oh lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Pemberontakan-pemberontakan itu lebih parah lagi. Luar biasa. Dan silih berganti. Dari sini para ulama berkesimpulan, siapapun pemimpinnya, pasti ada saja kaum-kaum yang tidak ridha dan menganggap pemimpin tersebut zalim, bahkan kafir. Ya. Zaman Orde Lama, ada juga yang mengkafirkannya. Zaman Orde Baru ada juga itu yang mengkafirkannya. Zaman pasca reformasi sama juga kan? Banyak ya. Yang kadang orangnya ya itu-itu juga. Pokoknya pemimpinan siapa? Kalau bukan dia, ya akan dia kafirkan. Akan dia hujat. Akan dia ini dan itu. Jadi kita harus waspada. Jangan kita menjadi orang yang ya bagaikan anak kecil yang menari ditabuh kendang sama orang jalanan. Hati-hati kita itu. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Dikritikin sedikit, akhirnya kita kemudian mengungkapkan ucapan-ucapan provokasi yang menimbulkan perpecahan antara rakyat dan pemimpinnya. Ingat, ucapan yang ringan itu akan berkonsekuensi kepada darah yang tertumpah tidak terhitung. Sejarah sudah membuktikan. Sejarah sudah membuktikan. Berawal dari apa? Namam yufsidu namam akthar mimma yufsidu sahir. Apa yang dirusak oleh tukang adu domba itu lebih banyak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir dalam satu tahun atau bertahun-tahun. Kalau orang nyihir paling korbannya 1, 2, 3 orang yang disihir. Tapi kalau orang adu domba, apalagi adu dombanya itu antar pemimpin dan rakyatnya, korbannya siapa? Korbannya siapa? Bisa ratusan ribuan jutaan orang terenggut haknya, baik nyawanya, hartanya, atau kehormatannya. Jadi hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus berhati-hati dalam masalah ucapan-ucapan yang terkait dengan rakyat dan pemerintah. Itu hati-hati sekali. Jangan kita sembrono. Ya. udah kadung Ustaz, ya istighfar saja. Istighfar, bertobat dan doakan kebaikan untuk pemerintah. Coba kalau 250 juta penduduk Indonesia semuanya mengangkat tangan, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaiki urusan pimpinan kami. Insya Allah yang dulunya enggak baik jadi baik, dikabulkan doanya. Tapi kalau yang katanya ya demonstran-demonstran itu dasar rezim laknat misalkan. Ini contoh, ini kutipan ya, bukan ucapan ana ya. Coba kalau 200 orang ngucapin laknat, gimana tuh? Kalau terlaknat benar gimana? Yang rugi siapa? Yang rugi rakyatnya. Kasihan sekali dipimpin orang yang dilaknat. Kalau nyatanya yang dituduh tidak terlaknat, laknat itu akan kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kepada orang yang melaknatnya. Ngeri ya? Ngeri. Cuma kadang orang kalau sudah tertutupi dengan hawa nafsu kepemimpinan, pengen menjatuhkan, dia ingin berkuasa, kadang tertutupi mata hatinya. Jadi hati-hati, kita jangan terbawa-bawa dengan yang seperti itu. Kita sampaikan kebenaran dan kita ingatkan, hati-hati jangan ada adu domba di antara kita. Baik antar suami istri, antar saudara, atau bahkan antar rakyat dan pemimpinnya. Fadlikum mendengarkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar. Isyanya lumayan ya. Jam berapa isyanya? Wa qala al-imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq qala anba'ana Ma'mar an Ibn Husaym an Syahr Ibn Hawshab an Asma binti Yazid Ibn Sakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul. Qala alladhi idza ru'u, ya, dalam syakal lain bisa dibaca ru'au atau ru'u, bisa dzukirallah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika orang itu dilihat, itu akan membuat ingat kepada Allah. Jadi orang yang terbaik itu, kalau kita melihatnya, kita jadi ingat Allah. Jadi ingat halal haram. Jadi ingat takwa. Jadi ingat masjid. Atau ketika disebut namanya, disebut nama Allah. Fulan, Allah yahfaduh. Fulan hafizahullah, fulan rahimahullah, fulan wafaqahullah. Ketika disebut namanya, disebut pula nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebaik-baiknya manusia. Masya Allah. Jadi kita memandang wajahnya, jadi ingat sholat, jadi ingat ngaji, jadi ingat takwa, jadi ingat amal soleh. Itu sebaik-baiknya orang. Dan kebalikannya, orang yang jelek ya tadi, kalau lihat dia tuh lihatnya bawaannya pengin maksiat, ingatnya ingat maksiat. Ya naudzubillah min dzalik. Ya naudzubillah min dzalik. Tsumaqal, kemudian Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi syararikum?" Maukah aku tunjukkan, kabarkan kepada kalian orang yang paling jelek di antara kalian? Al-masyauna bin namimah. Orang yang paling jelek adalah orang yang berjalan ke sana kemari membawa adu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang membuat kerusakan pada orang-orang yang saling cinta. Orang ini bersaudara, suami istri lagi damai, tiba-tiba ini masuk orang, pecah, jadi benci. Ya, ini adalah jelek-jelek manusia. Al-baghuna lil burra al-anata. Sekali lagi, sifat ini, ya, yaitu sifat orang yang jelek, dia mengangan-angankan orang baik itu tersingkap aibnya. Orang yang jelek itu adalah orang-orang yang dia mencari-cari kesalahan orang-orang yang baik. Supaya orang yang baik itu muncul dan nampak kejelekannya. Ya, ada orang sering sholat, dicari-cari kesalahannya. Supaya apa? Lah itu ngapain sholat, mendingan saya gak sholat tapi jujur misalkan. Kan ucapan-ucapan yang berbahaya ya. Ucapan-ucapan seperti itu. Yang sering Anda sampaikan sering itu. Ucapan-ucapan seperti itu tuh. Ya. Mendingan saya tidak sholat tapi jujur. Ini ucapan yang ngeri kalau kita mau bahas. Yang pertama, dia menganggap dirinya lebih baik. Ujub dia. La tuzakku anfusakum. Jangan engkau menganggap dirimu itu paling baik, kata Allah. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah itu paling tahu mana yang lebih bertakwa. Jadi jangan kita merasa, gua mendingan saya. Enggak sholat tapi jujur. Kata siapa mending, lebih parah. Jujurmu itu enggak akan dianggap kalau kamu tidak sholat. Jujur palsu. Jujur karena dunia tetapi tidak jujur kepada Allah. Ya. Yang kedua, dia merendahkan orang lain. Kafabil mar'i isma ayyahkira akhahu muslim. Cukup seorang itu teranggap jelek kalau dia merendahkan saudaranya. Ya. Cukup seorang itu jelek kalau merendahkan saudaranya. Ya. Sehingga jangan ya, jangan mengucapkan mendingan saya walaupun tidak sholat tapi jujur. Mendingan saya ya, walaupun penampilannya tidak agamis tapi saya rajin ya membantu orang dan seterusnya. Jangan, jangan menganggap diri kita lebih baik dan jangan meremehkan orang lain. Jangan-jangan yang kita remehkan justru lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menunjukkan orang ibadah 50 tahun hancur gara-gara meremehin orang. Kisah satunya abid, satunya asi. Kisah dari Bani Israel, kata Rasulullah mengisahkan, yaitu ada dua orang teman. Satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Si ahli ibadah itu 50 tahun ibadah. Melihat temannya 50 tahun maksiat. Sampai bosan akhirnya. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, dengar si ahli ibadah memvonis bahwasanya ahli maksiat tidak akan diampuni. Allah dari atas arsy-Nya berfirman, "Man alladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani-berani lancang mendahului aku? Aku tidak akan mengampuni fulan. Waqad ghafartu fulan, sungguh aku ampuni fulan sebelum matinya. Wa ahbadtu 'amala, dan aku akan ya gugurkan amalan 50 tahun orang ibadah tadi. Coba ini. Zahirnya kan ahli ibadah 50 tahun lebih baik daripada ahli maksiat 50 tahun. Tetapi ucapan terakhir dari ahli ibadah ketika meremehkan ahli maksiat bahwasanya tidak akan diampuni, itu menggugurkan ibadah 50 tahunnya. Ngeri tidak? Ngeri. Makanya kalau ada orang maksiat, tinggal nasihati saja. Itu maksiat, itu dosa, diancam neraka, itu saja selesai. Tidak usah kita memvonis masalah akhiratnya. Kita enggak tahu nanti matinya siapa dulu dan matinya di atas taubat atau tidak. Kalau ada orang maksiat, nasehatin saja. Tidak usah divonis urusan akhiratnya. Anceman dibawakan. Siapa yang minum khamr tidak akan masuk surga. Oh, kamu nuduh saya tidak masuk surga. Tidak, ini anceman Allah saja. Anceman Rasul. Saya sampaikan saja. Saya tidak memvonis Anda. Ini penting ya. Disampaikan saja. Tapi masalah urusan vonis, hati-hati. Hati-hati ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahaya kita memvonis orang. Kemudian faedah kedua dari hadis ini adalah tentang mencari, membongkar aib orang yang baik. Ya. Yang kalau yang divonis, yang dituduh orang jelek saja, orang maksiat saja, itu tadi bisa menggugurkan amal soleh kita. Apalagi yang dituduh, yang dijatuhkan, itu orang yang baik, orang yang soleh. Hati-hati yang seperti ini, jangan sampai ya. Karena jadi begini, orang itu kalau sama akan muncul hasad. Paham ya? Penjual sayur, dia akan hasad sama penjual sayur juga. Saling iri, saling dengki. Paham ini? Orang yang di masjid, dia pun akan hasad dengan orang yang di masjid juga. Ustaz itu akan hasad dengan ustaz juga. Paham ini? Saya sebut ini. Ustaz akan hasad dengan ustaz juga. Ahli dunia akan hasad dengan ahli dunia juga. Ya, maka hati-hati. Ya, kita dari kategori mana, baik itu pedagang atau kita ustadz, hati-hati. Jangan sampai kita membongkar-bongkar aib saudara kita, bahaya. Ya, bisa menggugurkan amal-amal soleh kita. Dan yang terakhir, kembali kepada hadis ini, yaitu orang yang baik adalah idza ru'u dzukirallah, yaitu orang yang kalau dilihat itu akan mengingatkan kepada Allah. Kita lihat fulan, jadi ingat masjid, jadi ingat ya amal soleh, jadi ingat puasa, ya jadi ingat berakhlak mulia karena melihat dia. Nah, ini beruntung yang seperti ini ya. Maka jadilah orang yang terbaik. Orang lihat kita itu pembawaannya pengin amal soleh, pembawaannya ingin baik juga. Ya. Ini adalah orang yang terbaik. Dan jangan menjadi orang yang terjelek. Na'udzubillah min dzalik. Dan ikhwana fiddin asakumullah, ya, ayat ini sangat luar biasa. Kita jangan mudah percaya atau mudah mengikuti orang yang berdusta, orang yang suka menggembosi dari amal soleh, orang yang suka banyak sumpah, suka berdusta, suka namimah, adu domba. Jangan ikuti, jangan percayai, tinggalkan. Ya, dalam khutbah kemarin kita juga mengingatkan tentang teman yang baik akan saling menolong nanti pada hari kiamat. Yang kita kenal saat ini bersama ta'lim, bersama sholat berjamaah, bersama-sama puasa, itu semuanya akan memberikan syafaat. Maka bertemannya dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka dilihat, membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita itu jadi ingin soleh, ingin nuntut ilmu, ingin ibadah. Bertemanlah dengan orang-orang seperti itu. Dan jangan berteman dengan kalau dilihat pengennya maksiat. Ini saya kalau lihat fulan pengennya minum khamr. Itu jauhi saja, jauhi. Ini kalau lihat fulan sama fulan pengennya korupsi, jauhi, jauhi, jauhi. Kalau sama fulan diajaknya macam-macam, maksiat, jauhi, jauhi, jauhi. Ya. Bertemanlah dengan orang yang kalau kita dekat dengannya akan ingat kepada Allah. Ya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.